Namun pendapat yang terkuat adalah mazhab Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau termasuk salah satu ulama ahli qiraat, dan demikian pula Imam Ibnu Jazari. Mereka berpendapat bahwasanya makhraj syar'iyyah terdapat 17 makhraj. Yakni dari makhraj raisiyah tersebut akan bercabang 17 makhraj. Dari makhraj raisiyah yang 5 tadi akan bercabang 17 makhraj. Yang pertama rinciannya al-jauf. Al-jauf terdiri dari satu makhraj. Al-jauf sendiri, ya. Satu makhraj itu. Nah, yakni al-jauf itu sendiri. Kemudian yang kedua, al-halq, ya. Terdiri dari 3 makhraj. Al-halq, tenggorokan, terdiri dari 3 makhraj. Yakni al-halq ini terbagi menjadi 3. Berikutnya adalah al-lisan, ya. Ini adalah akan atau bercabang padanya makhraj yang merupakan makhraj yang terbanyak, ya, yakni pada al-lisan, terdiri dari 10 makhraj. Syafatain, ya, yakni kedua bibir, ya, bibir atas dan bibir bawah, ini ada 2 makhraj. Kemudian yang terakhir adalah khayshum, yakni rongga hidung. Ya, khayshum bermakna rongga hidung. Terdiri dari 1 makhraj. Baik. Ini adalah rincian-rincian untuk makhraj faraiyah. Yang totalnya berjumlah 17 makhraj. Nah. Dan makhraj, ya, artinya adalah nada, tempat keluarnya huruf, ya, tempat keluarnya huruf hijaiyah yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ini dinamakan dengan makharijul huruf atau makhraj huruf. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah akan kita lanjutkan dan masuk pada rincian pembahasan makhraj. Yang pertama adalah al-jauf. Makhraj pertama adalah al-jauf. Al-jauf adalah rongga atau ruang kosong yang membentang dari lubang tenggorokan hingga rongga mulut. Atau ya, istilah mudahnya rongga mulut, ya. Rongga mulut insyaallah cukup. Jauf merupakan makhraj dari huruf-huruf mad. Ya, huruf-huruf mad adalah huruf-huruf yang atau bacaan-bacaan panjang. Bacaan panjang dinamakan mad. Mad. Huruf-huruf mad sebagai berikut. Nah, ada 3 huruf mad. Nah, enggak ada yang keempat, hanya 3. Pertama adalah alif setelah fathah, ya. Harus ada qaidnya ini. Alif setelah fathah. Ini adalah huruf mad, ya. Kalau ditanya apa itu huruf mad, ya. Yang pertama alif setelah fathah, ya. Cara membacanya adalah mulut terbuka, lisan tetap pada posisi aslinya, nah, tidak naik dan tidak turun, nah. Coba kita ucapkan ba, ba, a, a. Jadi mulut terbuka, mulut terbuka. Jangan dibaca dengan mata, suara atau mulut tipis bukanya. Ini kan merubah posisi atau merubah suara. Nah, tidak jelas. Nah, jadi cara membaca ya, harokat fathah, huruf yang berharokat fathah atau mad dengan membuka mulut, dengan membuka mulutnya. Baik. Dan lisan tetap pada posisi asli. Kemudian yang kedua adalah waw sukun setelah dhammah. Waw sukun setelah dhammah. Ya. Ini huruf kedua dari huruf mad. Baik, waw sukun setelah dhammah. Cara membacanya adalah dua bibir terhimpun, yakni maju ke depan. Kemudian pangkal lidah naik sedikit. Ya. Pangkal lidah naik sedikit. Ya, ini enggak terlalu naik ya. Jadi huruf kedua dari huruf mad adalah waw sukun setelah dhammah. Kita ucapkan bu. Ya. Dia harus benar-benar maju ya. Bibirnya harus benar-benar maju. Ini sebagaimana ditekankan oleh Al-Ustaz Fauzi Hafizahullah dan Al-Ustaz Ustazina Ulum untuk lebih ya ditekankan pada itmamul harakah, yakni pada kesempurnaan pengucapan harakat. Harakat fathah dengan membuka mulutnya. Kemudian untuk dhammah harus memajukan kedua bibirnya, ya. Memajukan kedua bibir. Yang cuma sekedar u u, ya. Walaupun suaranya u dhammah, tetapi nanti pada akhirnya akan terseret ke suara hidung, maksudnya ke suara hidung. Ini tidak diinginkan, ya. Bukan makhrajnya di haisyum, tetapi maksudnya ke haisyum. Nah. Baik. Kita ucapkan lagi nu, bu, u, ya. Jadi benar-benar dimajukan kedua bibirnya. Ini adalah huruf atau ya huruf kedua dari huruf-huruf mad. Yang pertama alif setelah fathah, kemudian yang kedua waw sukun setelah dhammah. Waw sukun setelah dhammah. Yang ketiga adalah ya sukun. Ya, ya sukun. Harus ada qaidnya. Ya. Harus ada qaidnya. Waw sukun, ya sukun. Yani huruf waw dan ya yang berharakat atau yang disukun. Setelah kasroh. Ya sukun terletak setelah kasroh. Setelah huruf yang berharakat kasroh. Ini adalah bacaan mad, bacaan yang dipanjangkan lebih dari satu harokat, dua atau lebih. Cara membacanya gimana? Rahang bawah, ya, rahang, ya, bagian rahang paling bawah ini, yakni rahang bawah, turun, diturunkan, dan tengah lidah naik sedikit, tengah lidah naik sedikit. Coba kita ucapkan i, turunkan rahangnya i, nah, bukan ke ditarik ke belakang ya, bukan bagian sini tarik ke belakang, bukan i, tapi turun i, nah, bi, nah, ti, nah, agaknya. Baik, ini adalah tiga huruf enam atau yang merupakan makhraj al-jawf. Jadi semuanya tadi tiga huruf ini adalah makhrajnya di mana? Di al-jawf. Baik, al-jawf. Coba kita baca huruf-huruf mad. Enam, yang pertama adalah Rahmani, di mana? Alif setelah fathah. Alif setelah fathah. Cara membacanya? Cara membacanya dibuka bibirnya dan posisi lidah pada tengahnya. Nah, dibuka mulutnya, mulutnya. Baik. Dibuka mulutnya, nah, dan lisan tetap pada posisi aslinya. Yani pada bacaan alif setelah fathah. Ini huruf mat yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua, nah, ada wawu sukun setelah wawu sukun. Ya, u harokatnya apa? Ya. Wawu sukun setelah dhammah. Baik. Wawu sukun setelah dhammah. Ini sudah qaidnya. Wawu sukun setelah dhammah. Kan kalau setelahnya, kalau dia terletak setelah fathah atau kasrah, nah, bukan huruf mad. Harus setelah dhammah. Bagaimana cara membacanya? Kumpulkan macam depan. Kedua bibir, baik. Kedua bibir dihimpun ke depan. Nah, dimajukan ke depan. Sedangkan lidah gimana? Pangkal lidah naik ke atas sedikit. Baik, ahsan tabarakallah fiik. Asalis, yang ketiga. Ya sukun setelah kasrah. Ya sukun setelah kasrah. Jadi harus ada qaidnya ya sukun ya. Kalau ya yang berharokat bukan huruf mad. Baik. Cara membacanya? Rongga mulut diturunkan ke bawah. Nah, rongga mulut, rongga. Rahang. Baik. Rahang mulut diturunkan ke bawah sedikit. Atau diturunkan ke bawah ya. Nah. Lidah bisa di tengah lidah dinaikkan ke atas. Naik sedikit. Baik. Ini adalah huruf-huruf pada makhraj al-jawf. Naam. Antum hafalkan ya. Al-jawf, apa itu al-jawf? Kemudian apa huruf-hurufnya? Dengan mengetahui makhraj seperti ini, kita akan lebih merasakan ya, ketika kita mengucapkan atau membaca Al-Quran, kita bisa merasakan gimana makhraj-makhraj tersebut. Akan memperindah bacaan dan memperbagus bacaan tersebut, memperjelas ya. Jadi suaranya tidak masuk ke hidung, tidak ngeremeng, kan, tapi suaranya dengan jelas. Baik. Ini makhraj yang pertama adalah al-jawf. Ya. Al-jawf. Baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan dari seputar makhraj al-jawf, ada yang belum paham? Bisa dicontohkan yang tahan ke bawah sama yang belakang yang kasroh itu sebenarnya yang kasroh. Nah, baik. Ya untuk yang kasroh ya. Ya, jadi setiap membaca huruf yang merokat kasroh ya, caranya dengan menurunkan rahang ke bawah. Contohnya B, coba. B. Nah, ini harokat kasroh. Harokat kasroh juga yang diturunkan rahangnya ke bawah. Jangan ditarik ke belakang. B. Ya, ini tarik ke belakang. B. Ya, ini pipinya ditarik. Kan kadang ada yang sebagian seperti ini. B. Tapi turunkan rahangnya. B. B. T. T. T. Jangan cuma sekedar T. T. Ya, ini tidak turun. Tapi benar-benar turun. T. T. T. T. Nah. I. I. Nah. Ini. Ini. Nah. Jadi suaranya jelas. I. Bukan E. Bukan I. Bukan apa? E. Ya. Seperti ke arah huruf E. Tapi suaranya I. Baik. ada lagi yang bertanya kan? Atau ada yang belum jelas? Baik. Perbedaannya yang masuk ke hidung itu dan ke hidung. Ini misalnya tampaknya ketika seorang biasanya tidak menerapkan dengan kaidah-kaidah seperti ini. Yani membuka mulut, menghimpunkan bibir, menghimpunkan rahang. Contohnya ya, masuk hidung, bu, bu. Ini ke hidung. Ketika cara mengetahui di mana huruf tersebut masuk ke hidung atau tidak dengan mencet hidung kita atau menutup hidung kita. Kalau gini kan jelas, bu, bu. Jadi suaranya keluar lewat mulut. Kalau bu, ini ke hidung, ya. Larinya ke hidung suaranya. Jadi kalau kita membacanya dengan jelas, dengan dibuka mulutnya, nah, nanti suaranya sesuai dengan asalnya, yakni keluar dari alfam, dari mulut kita. Nah. Baik. Buat sekali lagi kita ucapkan u, u, bu, bu, tu, tu, su, su. Ini majukan. Memang pada untuk pemula, nah, hal seperti ini agak berat. Memajukan, menurunkan, membuka dengan lebar. Nah. Baik, agak berat. Nah. Baik. Untuk wau sukun setelah domah itu pangkal lidah naik sedikit, itu pangkal lidah yang di dalam atau yang di pusir? Ya, jadi pangkal di sini dalam ya, bagian dalam lidah ya, yang terakhir itu otomatis ya, ketika domah otomatis naik. Jadi biar kita rasakan ya. Nah, tapi kalau seorang sudah mendalami ilmu makharijul huruf akan bisa merasakan gerak-gerak lidah kita. Ini naik, menempel di langit-langit, menempel di gusi, nah, dan yang lainnya itu akan bisa dirasakan. Akan tapi untuk harokat-harokat seperti ini otomatis lidah naik sedikit. Nah, bikin mula kasroh naik sedikit. Ini semua dari tiga huruf ini terkumpul dalam sebuah kalimat. Ya. Nuhiha. Nah, coba kita baca. Nuhiha. Kali. Nuhiha. Nah, ini nu. Nu apa? Di sini huruf matnya apa? Waw sukun. Waw sukun setelah dhamma. Hi. Apa? Baik, ya sukun setelah kasrah. Ha alif setelah fathah. Baik. Jadi alif enggak perlu tambahi sukun. Karena hukum asalnya alif tidak ada harokatnya, yakni sukun. Ini hukum asalnya alif. Harokat adalah huruf hamzah. Huruf hamzah ini berharokat. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Makhraj kedua adalah makhraj al-halq. Al-halq atau halqun bermakna tenggorokan. Yakni batang tenggorokan. Tenggorokan adalah jalan nafas. Jalan nafas. Yakni nafas. Ya. Tempatnya adalah ketika naik turun berjalan di tenggorokan. Adapun di aisar yang lama seperti apa? Sama terangannya. Ya, kerongkongan ya. Kalau di aisar yang lama batang kerongkongan. Ini keliru. Adapun kerongkongan adalah jalan ada tempat makan, ya. Ini kerongkongan. Walaupun jalan nafas adalah tenggorokan. Al-halat, ya, ini secara bahasa adalah tenggorokan itu sendiri. Antara dada dan rongga mulut. Ini antara dada sini dan rongga mulut. Ini namanya al-halat. Untuk melihat pada gambar, nah, seperti itu. Bercabang dari makhraj al-halaq ini, tiga makhraj. Bercabang darinya, tiga makhraj. Untuk enam huruf. Tiga makhraj untuk enam huruf. Enam huruf hijaiyah. Jadi masing-masing huruf memiliki makhraj-makhraj tersendiri. Ada yang berserikat, yakni makhrajnya sama, kan, tapi terkadang ada perbedaan sedikit. Ini lebih atas, ini lebih bawah. Nah, seperti itu. Tiga makhraj tersebut, yang pertama adalah aqsal, aqsal halq. Ya. Yang pertama, aqsal halq. Aqsal halq artinya apa? Pangkal tenggorokan. Jadi mengetahui atau menentukan makhraj itu dari yang paling bawah. Nah, dari pangkal ke tengah baru ke atas. Demikian pula pada nanti bibir. Nah, yang ditentukan adalah bibir bawah bertemu dengan bibir atas, bukan bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Nah, karena yang bergerak rahang yang bawah. Akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada makhraj aqsal halaq, ya, pangkal tenggorokan ini, yakni mendekat ke arah dada, ya, keluar darinya huruf hamzah, ya, huruf hamzah dan huruf ha, huruf ha, ya, huruf hamzah, bukan huruf alif, ya, huruf hamzah. Baik. Dan huruf alif tadi di mana makhrajnya? Alif al-jawf, ya. Alif, ya, setelah fathah makhrajnya di al-jawf. Adapun hamzah makhrajnya di halq, yakni di aqsa al-halq atau pangkal tenggorokan. Dan letak kedua huruf ini tepat pada terdapat kita suara. Karena jika kita menggoyang-goyangkan suara-suara kita, ya, tempatnya di bagian bawah. Ini adalah makhraj aqsal halaq, pangkal tenggorokan. Kita ucapkan huruf hamzah a. A. A. A. Pendek aja. A. A. I. I. Kita rasakan makhrajnya di bagian pangkal, pangkal tenggorokan. I. I. I. I. I. U. U. Ba. Ba. A. A. I. I. U. U. Ba. Ba. Ba. A. Ba. A. Ya, ini huruf hamzah. Membacanya dengan dibuka mulutnya. Biar jelas, bukan e. E. Ini kurang dibuka berarti. Nah. Sampai sini ada yang dirasa susah mengucapkan huruf hamzah? Insyaallah mudah, ya. Kemudian berikutnya adalah huruf h. Nah, h ini lumayan membutuhkan nafas yang banyak untuk dikeluarkan. Huruf h. Nah, ini adalah huruf yang paling banyak atau di antara huruf-huruf yang paling banyak mengeluarkan, menghabiskan nafas. Ketika dalam ayat, antum mendapat di huruf H, huruf H, ya, siap-siap, tarik nafasnya enggak panjang. Jika ayatnya panjang, ya. Namun jika ayatnya pendek, insya Allah kuat semua. Huruf H, makarnya sama di pangkal tenggorokan. Kita baca ha ha ha hi hi hi hu hu ba ba. Galirkan suara ha ba ba ba ba ba ha ba ha ba ha ba ha ha ha hi hi. Nah, itu kelerahannya hi hi hu hu. Nah, dihimpun kedua bibir, ketika bomah dihimpun kedua bibir hu hu bah bah. Coba Bismillahirrahmanirrahim ha ha. Nah, hi hi hu ha bah. Baik, ahsan ba. Jadi suara huruf H suaranya tipis, enggak terlalu masuk ke dada. Ha ini maksudnya ke dada, tapi cukup di tenggorokan. Ha bukan huruf H ya. Beda. Kalau huruf H agak naik sedikit nanti makhraj. Nah. Kita ulangi dari hamzah. A. A. I. I. U. U. Ba. Ba. Ba. A. Ba. A. Ha. Ha. Hi. Hi. Hu. Hu. Ba. Ba. Ba. Ha. Ba. Ha. Insyaallah mudah ya. Nah, dan nanti penekanan untuk ya lebih tepat yang membedakan antara satu huruf dan huruf yang lain pada pembahasan sifat sifatul huruf itu juga termasuk bab yang penting. Nah, pembahasan makharijul huruf dan sifatul huruf kedua ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan dalam pembacaan huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua dari makhatal halq adalah wasat, wasatul halq, ya, wasatul halq, yakni tengah tenggorokan. Jadi naik sedikit dari pangkal, naik ke tengah, ya. Jadi keluar darinya huruf ain dan huruf ha, ya. Huruf ain dan huruf ha. Adapun makhraj huruf ain lebih jauh lagi. Ini lebih bawah lagi. Nah. Lebih dalam. Huruf a. Ya. Huruf ain jika diharakati fathah menjadi huruf bacaannya gimana? A. Baik. Kita ucapkan coba. A. A. A. A. A. Bukan a ya. Atau bukan pula yang ma'ruf di Jawa ini misalnya nga. Ya, ini keliru. Membaca huruf ain dengan nga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ngalaihim, ya. Ini keliru. Biasanya di kampung-kampung seperti ini. Membacanya dengan huruf atau dengan nga. Ini NG. Tapi dengan huruf ain terletak di tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. A. A. A. A. Ain. Ain. Ain. Ain. Au. Au. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Sebagian orang menutupkan huruf ain agak terasa berat, agak terasa berat, atau membacanya mirip-mirip dengan huruf hamzah, a, a, Ini kurang. Kurang tepat. Kurang ke atas. A. A. Ayo. Siapa yang mau mencoba huruf Ain? Ayo. A. I. U. Ba. A. Nah, coba sekali lagi huruf A. A. I. U. Ba. A. U. U. Nah, jadi huruf Ain makhrajnya berada di akhalat, di kerongkongan. Jangan pula dimasukkan ke hidung. Nah, kebaikannya masuk ke hidung. Nah, diketahuinya gimana? Sama dengan memecet hidung kita, menutup hidung kita. Nah, ini ke hidung. Ini jelas. Memang biasanya agak repot ya. Huruf Ain ini untuk mengeluarkan dari Haishum butuh latihan, membutuhkan latihan. Jadi terus dilatih mengucapkan huruf Ain. A, A, A. Ya. Kita ulangi sekali lagi. A, A. Ain, Ain, Au, Au, Ba, Ba, suaranya mana? Ba, Ba, ini huruf Ain. Kemudian berikutnya adalah huruf H, huruf H, huruf H ini tipis ya, H ini, beda dengan huruf H. Terusan, H. Ha, ha, ha. Dibuka. Ha, ha. Hi, hi. Diturunkan nadanya. Hi, hi, hi, hi. Bukan ditarik ke belakang. Hi, hi, hi, hi. Hu, hu, hu, hu. Bah, bah, bahha, bahha. Bersih ya, huruf ha. Tidak ada selah-selah ini. Ha. Tengok semacamnya. Ini adalah dua huruf ya, untuk huruf al-halak yang berada di tengah tenggorokan. Wasatul halak. Sampai sini ada yang belum jelas atau masih ada yang iskal untuk makharijul huruf dari al-halak. Nah, tadi yang hak yang di pangkal tenggorokan itu di mana? Yang ada yang dari dada. Ha. Itu seperti dari dada gimana? Ha. Ha. Ya. Agak boros. Ha. Agak boros nahas ya. Iya. Kalau yang di pangkal ha. Ha. Ha. Ha. Sama-sama ha. Ha, tapi enggak terlalu membesar. Kalau ha. Ha, ini kan dari dada. Suaranya tapi he he coba kita bedakan antara ha sama he. Ha he, ha he, ha he, ha he. Coba bapak ha he, ha kan ha he, ha. Nah, dilatih lagi untuk huruf H-nya masih kurang ini. Dilatih terus. Ha, ha, a, a. Ya, ini untuk membedakan antara huruf-hurufnya. Ya. Dari bawah ke atas. Ya. A, ha, a, a. A, a. Ha, ha. Nah. Jadi alhamdulillah kita telah mempelajari dua makharijul huruf atau tiga. Yang pertama al-jawf, kemudian yang kedua aqsa al-halaq, yakni pangkal tenggorokan. Yang ketiga adalah wasatul halaq. Alhamdulillah telah kita pelajari pada pagi hari ini, dan insyaallah untuk bagian yang ketiga atau makhraj yang ketiga dari al-halaq akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Ada yang tanyakan atau ada yang belum jelas untuk makhraj dari al-jawf hingga yang wasatul halaq? Jadi intinya untuk huruf hijaiyah perlu banyak latihan, perlu banyak latihan, sering mengucapkan huruf-huruf tersebut, huruf ha, huruf ha, huruf ain, ini huruf-huruf yang lumayan. Baik, insyaallah kita cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa-desa masih banyak yang berjalan. Iya. Kalau kita sholat makmum sama mereka, bagaimana? Enggak apa-apa, insya Allah. Kalau dalam bacaan seperti ini tidak mengapa. Yani ma'zur ya, dikarenakan mereka memang belum belajar ya. Mungkin belum. Tapi sebenarnya seperti ini bisa dirubah dengan banyak latihan. Banyak latihan huruf ain yang sebenarnya, huruf ain yang sebenarnya, insya Allah salat ya. Emang kadang kalau orang yang sudah mendalami ilmu tajwid, salat di belakang imam yang seperti ini agak gatal ya. Jadi mendengarkan ya, imamnya misalnya nganga ya, kadang bisa ketawa. Katanya insya Allah lambat. Selamat tidak keluar banyak dari kaidah-kaidah tajwid. Insya Allah lambat. Kebanyakan orang awam seperti ini ya, bacanya dengan ngalaihim ya. Ngalamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti ini. Baik. Ada yang lain? Baik, insya Allah. Masalah-masalah selebihnya yang keluar dari pembahasan tajwid bisa ditanyakan kepada Ustazuna Ustaz Ahmad Hafizullah Ta'ala. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.